sesungguhnya ternyata pengorbanan saat kita ini adalah urusan dengan anak-anak kita. Kita harus berkorban. Anak kita kita jadikan korban, tapi bukan harus disembelih. Ini masalah pendidikan di zaman ini. Itu suatu isyarat besar bahwasanya kadang-kadang kita tidak tulus di saat mendidik anak-anak kita. Anak mondok bingung, kita jangan di rumah saja nak, temani ibu. Anak mau ngaji jangan, ini jangan, lihat mau kenal Allah Subhanahu wa taala banyak halangannya. Sehingga seorang tua tidak rela bekerja lebih capek sedikit hanya untuk memanjakan anaknya agar nyantri, agar belajar ilmu agama. Kurang rela berkorban, lihat. Jika kita tidak berkorban untuk anak kita dengan sungguh-sungguh, maka kita pun maka anak. Kalau anak kita kita tidak jadikan korban di jalan Allah, maksudnya kita jadikan anak kita di jalan Allah, kita korbankan anak kita di jalan Allah, maka anak kita akan jadi korbannya di jalan iblis, di jalan hawa nafsu, di jalan kemaksiatan. Maka inilah makna pendidikan yang harus kita hadirkan. Pendidikan anak kita saat ini harus, kita harus rela anak kita diolok-olok oleh orang ketinggalan zaman, gak apa-apa. Anak kita kolot, hanya itu-itu saja yang dipelajari, gak apa-apa. Jadi korban olokan orang, ejekan orang, yang penting anak kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ketinggalan zaman, bajunya begitu, di saat orang pada senang pakai baju yang setengah badan, anak kita masih rapat, dibilang ketinggalan zaman. Gak apa-apa diolok-olok, jadi korban olokan orang-orang banyak, tidak ada masalah. Asalkan anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan anak kita. Jadi kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu adalah makna pendidikan. Kita jadikan anak kita seperti Ismail. Ismail di zaman ini yang kalau sudah urusan dengan Allah akan mudah mendengar, bakti kepada orang tuanya, tidak berontak, tidak membelot, tidak membangkang di saat mendapatkan perintah untuk disembelih. Ia dengan penuh kelegaan. Anak kita di saat kita sudah tua, saat kita tua, umur kita sudah menjelang kematian, kita bakal mati semuanya. Lihat, kita yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di saat itu kita mudah, di saat kita suruh untuk sholat mudah, di saat kita ajari untuk yang kebaikan mudah, bahkan di saat kita minta tolong pun mereka untuk berikan pertolongan kepada kita. Tetapi lihat, kalau anak kita sudah kita tidak didik, lihat, kita tidak rela berkorban. Mulai dari dulu didekap terus anaknya, dipeluk, anak sayang, anak manja. Hati-hati dengan anak manja ini ya, anak bontot, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang paling dicintai. Ini biasanya menjadi syaitan ini kalau tidak benar dalam mendidiknya. Berbahaya kalau kita tidak rela dikorbankan anak kita. Bukan disembelih, akan tapi anak kita harus kadang dicubit, kadang dijewer, keluar kemalaman, harus kita marahi. Jangan sampai kita tidak tega memarahi anak kita, jangan sampai tidak berani kita memarahi anak kita gara-gara sayang dengan anak kita. Bukan sayang, kalau sayang dengan anak kita, maka ketahuilah kita jadikan anak kita korban di jalan Allah. Bahkan kalau seandainya harus perang, rela perang. Seorang perempuan mendapatkan kabar bahwasanya, wahai ibu, suaminya meninggal. Wahai ibu, putramu meninggal. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengucapkan alhamdulillah, karena meninggalnya di Padang, di Medan Laga. Meninggalnya seorang putra di Medan Laga, kita harus berani. Jika anak kita mati di jalan Allah, jika anak kita mati di jalan Allah, maka ketahuilah kita harus bangga, kita harus senang. Padahal tidak sampai mati anak kita ini. Hanya menyantri, hanya belajar agama, hanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu Allah, ngaji. Kadang-kadang berat, masya Allah, seorang bapak tidak berpikir kalau giliran anaknya sekolah pendidikan yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala diperjuangkan. Pagi-pagi lihat, nak, cepat nak, cepat sembuh, enggak apa-apa, nanti di sekolah sehat baik nak. Kalau giliran sekolah bukan sekolah agama ini, mulai pagi-pagi dibanguni, diladeni dan sebagainya. Giliran sekolah agama, istirahat dulu nak, capek ya, gak apa-apa sih, istirahat, istirahat ya. Kalau sudah sekolah mengejar yang namanya ijazah itu, oh, jangan macam-macam nak ya. Tapi giliran urusan ngaji ini bener-bener, capek sedikit, gak apa-apa, pusing, besok kan ada lagi nak, ngaji ya. Misalnya, begitu mudah. Padahal sebaliknya, ndak, ini urusan akhirat, nak. Jangan gaib, jangan tidak masuk kelas. Kan urusan ijazah, ijazah ini adalah nanti. Semestinya dibalik. Kadang-kadang kita lebih senang anak kita jadi korban di jalan iblis daripada di jalan Allah. Tidak pernah kita di saat anak kita itu tidak sholat mungkin. Tidak pernah semarah jika anak kita menghilangkan uang kita. Atau menabrakkan sepeda motor kita. Atau lupa menutup jendela pintu akhirnya kecurian rumah kita. Padahal iman anak kita kecurian. Berduaan dengan laki-laki, bepergian dan sebagainya. Atau bahkan Masya Allah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ternyata kita tidak rela, karena kita tidak pernah menegurnya. Maka ketahuilah, berarti kita lebih senang anak kita jadi korban di jalan Allah. Maka kita jadikan renungan, sudahkah kita jadikan anak kita korban di jalan Allah? Korban ini bukan harus kita sembelih, sudahkah anak kita kita letakkan di jalan Allah? Kalau tidak, maka ketahuilah, hanya ada dua jalan. Kalau anak kita tidak di jalan Allah, maka ketahuilah anak kita akan di jalannya iblis. Kalau anak kita tidak di jalan ridha Allah, maka ketahuilah anak kita adalah di jalan ridhonya setan, maka akan bersama orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali ke rumah kita, kita koreksi anak-anak kita, lebih rela mana? Di saat anak kita ngaji atau di saat anak kita bermain yang tidak baik? Di saat anak kita nonton sinetron atau di saat kita anak kita minta hiburan-hiburan kaset atau mau nonton televisi, lebih kita turuti mana daripada di saat kita minta ngaji? Lihat, minta ngaji, mau rekreasi anak kita, semuanya bekal dipersiapkan. Hati-hati nak ya, rekreasi ini duitnya, ini sangunya. Kalau ngaji tidak pernah dikasih sangu. Rekreasi dibawa diperhatikan segala macam, mau kemah, wah disiapkan segala macam, dikunjungi dan sebagainya. Tidak pernah ngaji diantarkan, Masya Allah. Ini orang tua yang keblinger nih. Jadi bahan koreksi kita untuk anak-anak kita. Di madrasah diniyah katanya sekarang sepi ya. Kalau sudah sekolah umum ramenya setengah mati. Padahal kalau hitung-hitungan, penting mana anak kita ini? Dari madrasah diniyah atau sekolah umum? Madrasah diniyah adalah yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang sepi. Sudah sekolahnya adalah bagiannya di sore hari, kiran anaknya sudah capek, ibunya di rumah kurang tegas. Akhirnya anaknya itu hanya sekedar ala kadarnya, lihat. Kalau sudah giliran ujian, diliburkan sekolah umum, sekolah agamanya ini. Libur, enggak mau sekolah. Ini satu pertanda khawatir bahwasanya kita ini lebih mengutamakan anak kita di jalannya musuh-musuh Allah dan bukan di jalan Allah. Sekarang kita koreksi diri kita. Mana yang kita utamakan untuk anak kita? Jaminan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah di saat anak kita kenal ilmu agama. Karena keluhan daripada orang yang mengurus madrasah di mana-mana, madrasah sekarang sepi, madrasah sekarang susah cari santri. Kenapa? Ada sekolah umum. Sekolah umum. Sekolah umum bukan tidak penting. Penting, akan tapi mana yang lebih penting? Boleh mendapatkan dua-duanya, menjadi seorang profesor, menjadi seorang dokter yang hebat ilmu agamanya, boleh. Menjadi seorang pakar ekonomi tapi ilmu agamanya ngerti. Jangan giliran anaknya sudah karu-karuan, nakal, pemabuk dan sebagainya baru dimasukkan ke pesantren ini. Pesantren ini adalah kerepotan kalau didik orang-orang semacam ini. Anaknya kalau goblok-blok itu sudah baru dibawa ke pondok, ini musibah. Giliran anaknya cerdas, dipuji oleh gurunya, ini harus masuk ke dokteran, fisika dan sebagainya. Yang cerdas-cerdas tidak dikenalkan oleh Allah, tidak kenalkan kepada pendidikan agama. Giliran yang goblok, bebel, nanti baru dibawa dipondokkan ke mana, Jawa mana, di sungguh luar Jawa sana. Kalau sudah anak kita mentok, bandel, baru dimasukkan pesantren. Mestinya harus kita pilih juga pendidikan agama diutamakan. Mau jadi dokter enggak ada masalah, tapi ingat, jadi dokter yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah daripada korban yang harus kita fahami.